Bismillahirrahmanirrahim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israila isja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'azunnuka ya Musa masura. Qala laqad alimta ma anzalaha ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'azunnuka ya fir'aunu masura. Fa'arada an yastafizzahum minal ardi fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a. Wa qulna min ba'dihi li bani Israila iskunul arda fa'idha ja'a wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Kul ngucapo sira Muhammad lagu maring kufar atau lagu maring tiang kata. Lau antum diparil utawi sira kabeh. Diandekan diparil utawi sira kabeh. Iku tamliku na iku miliki sira kabeh utawa nguasai sira kabeh utawa dadi ngrajani sira kabeh. Tamliku na iku dadi nguasai sira kabeh utawa miliki sira kabeh. Khazaina rahmati rabbi ing pira-pira khazanae pira-pira gudange rahmate pangeran ingsun minar rizki saking rezeki wal matori lan udan idzan nalikane mengkono la amsaktum yektine bakal ngekang sira kabeh utawa ngeker sira kabeh ela bakhiltum yektine dadi tambah medhit sira kabeh kowe umpama tambah sugih tambah nguasani donya. Kue tambah medit khasyatal infaki krono wedine entae khazain entae dunya entae khazain khaufa nafadiha tegese kuatir entae khazain bil infaki kelawan sebab ngelakoni infak fatak turu mongko dadi sebabnya medit sira kabeh wakana lan ana sapa al insanu sapa manusa iku koturon iku akeh medite iku dewatak dasar medit ae bakhilan tegese dewatak dasar bakhil to medit. Walakot atena lan teman-teman maringi sop ingsun Musa ing Musa atis ayatin ing songo piro-piro ayat bayinatin ingkang jelas-jelas kabeh wadikhatin dikese ingkang jelas kabeh wayaw titisu ayah iku alyat iku tangan maksudnya tangan sing songo warna sinar faidah ya beidah uji nadirin wal asolan tekan tongkat wat tufanu lan tofan angin tofan wal jarodu lan walang walang sing musibah wal kumalu lan kutu ta itu mau wadu fadiu lan katak atau kodok wadamu lan darah awi tomso to kehabuse wajah wasini nulan piro piro wasini nalan piro piro nopo jin paceklik wanak susama roti lan kurangi piro piro buah buahan fas al mongkota ko siroya Muhammad wa Muhammad bani Israila ing bani Israel anhu sangking ikilah masalah Nabi Musa soala takririn kelan takok sing nguatno lil musyrikina kedua bro-bro musyrik nguatno ala sidki kaya ngatasi benderi siro Muhammad awfakul nalahu is'al wafikir atin bilaf dilmadi fasa'ala fasa'ala bani Israel bukan fasa'al tapi fasa'ala ifja'an alikana tika sopo Musa hum ing bani Israel fakwala muka ngucap lagu maring Musa sopo fir'aun fir'aun inni la'adhunnu kaya Musa masyura. Ini saat temen ingsun lah azun yaktini nyongko ingsun ka ingsiro ya Musa ya Musa tak songko masuron ingkang den sihir makhdu antekese ingkang den tipu makhlu bantur ingkang den kalah nopo ala akli ka ingatasi akal sikro dianggap pung stres mas dianggap pung edan kala dawa sopa Nabi Musa lakot alim ta teman-teman ngerti siro Musa ma'an zala ranurono ha ulail ayat yang mukono ayat sopa ila rabbis samawati kecuali pengirani pira-pira langit wal ardi lan bumi baso iro khali dadi pira-pira ibarat atau piro-piro teladan ibarat itu si piro-piro teladan walakin nakat tapi ini utai siro fir'on itu tuh anidu itu angas siro fir'on wafikir atin bidom mita klan dometa kola lakot alim tu buatan lakot alim tu ada lakot alim tu wa ini lansak temen ingsun ula agun niktin yang kok ingsun ka ing siro ya fir'on fir'on tak songko mas buron ingkang rusak halikan tekesi ingkang rusak au masrufan atau ingkang den inggokno adil khairi saking keapian. Fa'aroda ayyastafizza fa'aroda mongko ngarepno sapa fir'aun ayyastafizza minta ngusir sapa fir'aun hum ing Musa

Iki kula wau janjian kalian santri-santri kula, pokoke mengke dalu biasane kula nak ngaji teng mriki itu karena masuk rumah saya sekitar jam 8:30, jam 9 libur, tapi nanti saya tetap ngaji. Tadi malam iki kula tetap ngaji teng sarang. Jadi Sabtu itu kalau gak ada jam teng sarang, jam 2 sampai jam 5 kalau mucal teng sarang. Tapi karena saya tidak mau libur di sini itu berarti mulang teng sarang. Nak mulang teng sarang libur di sini. Saking kalau mau libur, begini tak sekolah nak baca. Saya itu fanatik. Kalau ada kesempatan ngaji itu saya tidak mau libur. Jadi karena itu tadi saya melakukan kebenaran. Korano ibadah tertinggi umat Nabi kayak mulang. Ya kayak nopo mulang. Mergo liwat mulang ngeten iki wong Islam sadar pentingnya keberhadiran Allah Subhanahu wa taala. Nek gak ono ulama iku wong ora ono sing iso nerangno takarrub ila Allah kaya ulama. Mergo ulama lah sing iso nerangno logika betapa eleke turu, betapa apike iso. Nek ora ulama ya ora iso. Ya mubalek rada iso paling nerangno gunane salat kanggo jalur rezeki malah. Malah wong Islam dilatih kapitalis, lembaga religius spiritual dikompensasi ambek materi. Material, faham? Lu malah segelan, lu malah wajaran apa? Malah rajin. Masuk lembaga sakral dikompensasi, ambek napa? Ambek napa? Kapitalistik, ambek napa? Materialis. Kalau termasuk kiai paling nentang. Kau nak solat ini rezekimu jembar. Solat itu sesuatu yang sakral, jangan kompensasikan dengan yang materialistik. Ya, tapi wong Islam nak ras solat. Terus gini, Cina ora tau salat juga. Rezeki opo kok? Cina ora tau napa? Salat, ora tau duha ngene apa? Sugih sih. Bodho-bodho duha mari sugih santri gak sugih kabeh. Mbu wedina duha. Medina napa? Ibadah mek pangeran mulih buayi uripe di rumah pangeran nganti matek di rumah pangeran. Salat pisan ngajak transaksi. Kalau ini penentang berat ya ngoten. Ya mergo ora ulama, dadi ya penak nek omong plang-pleng. Paham? Karena itu penting, mulang itu penting. Sampai Nabi ngendikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Terbaik yang terbaik dari kalian sing ngajarkan Qur'an. Nggih ngajarkan kayak begini. Misalnya dari awal salat. Salat itu dari awal. Itu kalau ulama, kalau Nabi Muhammad terus ditiru para ulama, cara bahasakan itu tidak problem. Tapi pesta. Kematian dari dulu ya tidak dibahasakan kematian, tapi pesta. Hudan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Tapi kita boten. Kita ini anut bahasa-bahasa wong-wong sing non-non agama. Darani kematian kepunahan. Dianggap dinosaurus tadi. Nganggap kematian apa? Kepunahan. Nganggap kehidupan dari hukum sosial, hukum alam. Kapan kita jadi mukmin sejati kalau nganggap kehidupan adalah hukum alam, nganggap kematian paham gini lewat ngaji ini ben imani sama tambah kukuh. Sayyid Husain itu dikabuluti tanggal 10 Muharram oleh penelikung-penelikung pemerintahnya Yazid. Itu kenapa beliau berani mati ketika utusannya Yazid bilang, ya Husain, karena Hasan sudah menyerahkan pemerintahan ke Yazid, buat kamu sekaligus menyerahkan pemerintahan ke Yazid. Jadi Husain, iya nak Yazid soleh aku rapopo, urusan Yazid aku rasoleh. Dolim-dolimi wong soleh, aku nak ngakoni pemerintahannya wong do. Dolim-dolimi wong soleh, aku nak ngakoni pemerintahannya wong. Terus jadi utusan Yazid, nak ngono kowe tak pateni, jape timbang aku urip ngakoni kebatilan atau mati. Idzan al mautu khairun. Karena mereka melihat kematian itu biasa sekali. Sampai muni idzan al mautu napa? Khairun. Kalau gitu saya mati saja. Hari 10 Muharram diperingati orang Syiah dengan menyakit-nyakiti diri. Ke imam mereka saat itu luka, maka mereka meniru luka yang sama di hari 10 napa? Muharram. Tapi kalau orang Sunni mengharamkan pesta-pesta itu, apa ritual-ritual kayak itu. Orang Sunni cukup ada ibadah spesial yang tidak rutin. Jadi ngendikane guru-guru kula, pokoknya hari yang cara Allah istimewa, kita bikin satu ibadah sing napa istimewa. Misalnya biasanya ra qobliyah ya qobliyah, biasanya sholat fardhu tok ya tambahi ba'diyah ta qobliyah. Biasanya medhit ya rodok lomo. biasanya lumo ya tambah napa? Lumo. Lah nek misale sira lumo medhit tukang miso ibu jo hari iku ramah, pokoke bedane. Pokoke ana bedane, biasane merengut ya napa ramah. Ibadahku gampang, ora kudu spesial, pokoknya ana bedane. Ana napa? Beda. Jadi pangeran iku sampeyan ana perkembangan. Urip ana napa? Perkembangan. Tanggal 10 Muharram itu pancen spesial. Dadi dilalah Nabi Nuh diselamatkan saka banjir bandang di tanggal napa? 10. Nabi sinten? Nabi Ibrahim saking api di tanggal napa? 10. Nabi Muhammad untuk turun wahyu sing total di tanggal 10. Sing al-yauma akmaltu lakum. Kula niku nggih mboten jarak, nggih mboten kultus, mboten mitos. Kula mboten jarak ngaji niki kok pas khatam surat Isra. Jadi niki insyaallah mengke kula khatam tekan surat Isra. Nggih mboten jarak. Niku nunjukno bahwa Allah itu kalau menghadirkan sesuatu memang sudah didesain. Sudah napa? Padahal kula nggih alami artinya maksa nggih mboten. Itu angen-angen kok pas napa? 10 napa? Muka. Ku nunjukno kalau Tuhan itu ada yang mengatur segala waktu. Kula nanti diskusi kalian tiang-tiang ateisme sing gak percaya anane pengen. Kenapa Pak Bak percaya Tuhan? Toh hukum alam ini berjalan terus. Andaikan tidak ada Tuhan juga hukum alam berjalan. Terus berjalannya itu karena apa menurut kamu? Ya karena alam. Alam lho ora fungsine sapi wedhus. Dadi bang aku iman mbek fungsine sapi wedhus atau iman mbek fungsine sing gawe sapi wedhus. Ya. Makanya iman itu penghormatan pada harkat manusia. Artinya kalau alam ini berjalan sehukum alam, sing diarani alam iku apa? Yo golongane sapi, wedhus, kuman, matahari, rembulan itu alam. Daripada iman mbek benda-benda mati begini kan mendingan iman mbek zat yang menciptakan itu semua. Dan ini penting. Makanya Quran kalau ngajarkan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahun. Nah, podo-podo kue di keputusan sujud atau tunduk lapo sujud bek matahari bek rembulan kurang keren. Aduk sujud bek singgawi menisan luwe ker. Paham? Lalu cara Quran nak ajari lapo ke sujud bek sering ingin bek rembulan. Podo-podo sujud bek singgawi. Singgawi nopo? Sering. Sebab itu iman adalah mengangkat harkat manusia. Jawaban kula lagi. Lah timbang imani bek kebetulan, bek imani zat singgawi kebetulan. Karena mereka tetap tidak bisa menjelaskan, misalnya kenapa lelaki itu punya hormon mencintai wanita, wanita juga punya hormon mencintai lelaki. Lalu kamu unsurkan karena apa? Karena di situ memang sudah ada desain hormon di mana lelaki pasti senang perempuan. Lah yang desain itu asal usulnya gimana? Lah daripada aku bulat nerangno teori rabar-bar, ngakoni wae ono sing gawe bar to. Kowe nerangno nganti jlimet tetep ae dhewe ora paham. Meskipun kita juga tidak paham, sama-sama tidak paham, tapi lebih rasional, lebih apa? Rasional. Makanya Quran itu kalau bilang orang-orang yang iman kaummu yakilun, kaum sing dianggap duwe akal, sing ora iman dianggap kaumun sing apa? Layak. Lah saiki wong Islam bodho-bodho mau mikir iman itu iman taklid, akhirnya kesane sing iman kaumun sing layak ilun mergo bodho-bodho. Lah sing ateis kaumun yakilun mergo pinter. Itu termasuk dosane sampean. Kenapa kita yang iman ora tahu mengolah otak? Paham? Sing ora iman aman mengolah otak. Lah iku mulane kudu tobat, kudu tobat. Wong iman ora tahu senam otak, sing ora iman aman senam. Senam. Lah iku naudzubillah min syarri dzalik. Mulane ketikane Kanjeng Nabi, alamat dunya rusak iku nek wis wong saleh ora pati berperang. Wong dolim rusak-rusak dunia napa. Pengedar narkoba itu aktif nanti dok lembaga-lembaga pendidikan. Kadang penyebar agama turaturu sak kober. Mbah kabeh kersane pengiran. Jadi kezaliman menyebar kemana-mana karena pembawanya aktif. Kesalehan diam di tempat. Paham ya? Itu bahaya. Nanti kalau niku iri pengedar narkoba pornografi niku iri. Majalah pornografi itu dicetak di Amerika. Paham ya? Playboy itu dicetak di Amerika, beredar di Jakarta. Itu digawa mahasiswa-mahasiswi tok kampung-kampung. Saking aktifnya pengedar kebatilan. Begitu juga narkoba ekstas. Nah kita wong soleh itu boten. Ngenteni takdir, di primbonnya disimpan. Malah bangga anak wong liya ora roh. Mergo spesial, wajaran opo barang apik. Ciri utama kebenaran itu harus disebarkan, paham ya? malah anak duwe spesial dari orang malah digodhewe. Utek nek saya elek ngoten. Mulih drengki nek wong liya apik. Faham ya, niki kula crito mawon nggih. Biar ada kebangkitan, kebangkitan Muharram, kebenaran itu harus diajarkan, disebarkan. Jangan sampai apa laju kebenaran itu kalah dengan laju kemungkaran. Kalau itu bahaya, kalau itu terjadi napa? Ngene kula bolak-balik matur ya, santri-santri kula teng Yogyakarta sing suge-suge tak omong. Kowe nak ndek dhuwit, ora usah bantu aku. Kowe tanah-tanah ning kota sing pinggir atan iku tuku. Nggih napa, Gus? Sepoke nek kowe medhit, misale dige masjid ki keberatan ya nggo mam dhewe. Utawa nggo anak. Logikanya jelas, tanah di pinggir jalan itu tanah netral. Kalau yang megang orang nakal mungkin dibayar bar atau niklab. Dan semua komunitas kemak siap. Lah nek digawe bar ngoten niku radio 10 meter atau 20 meter apa ape digo ibadah apa pantes. Tapi sebaliknya juga begitu. Kalau sing tuku wong soleh Pak Kaji, ya komunitas saya kesalehan. Magrib-magrib ana Pak Kaji metu kok omah ben masjid. Mbok ape isa ana Pak Kaji kok tasbih mlebu metu. Tapi kan jadi komunitas kesalehan. Artinya apa? Kalau orang soleh tidak kompetisi membeli tanah itu dan dibeli orang dolim, maka komunitas itu menjadi komunitas kezaliman. Dan itu kekalahan kita kalau di mana-mana jadi komunitas kezaliman. Lan jeneng kudu matur nuwun ana santri rada medhik seneng ning gerdu niku kudu matur nuwun. Saya lele santri iku roh apa jek astagfirullah. Paham? Lumayan gerdune ana astagfirullah. Lah timbang misale gerdu dikuasai canakal tok, malah nek wong wedok liwat dibeto, nek sing liwati santri paling bedane santri nganti piye? Mujuk wedi pangeran. Jadi kita ini harus secepat mungkin, sebanyak mungkin menyebar nopo pesantren. Ya alhamdulillah banyak santri kula sing sugih melakukan itu. Bahkan wingi wonten sing crita kula, Pak Bak, saya itu kemarin beli rumah 200 juta di tengah kota, ya tidak tak pakai apa. Kok pas piye ambek umroh mbek kula itu dikenang, pokoke saran kula ngoten. Nak di ngamalo sawane kelomanan 200 juta, gua anak merapopo. Sementing gua nak ketunan kaji ngalor ngelidur mlebu kono, lumayan. Timbang ala gitu ana wong blotter ana ana sira ana Pak Kaji. Penting ini. Dan ini yang disebut siar, disebut apa? Siar. Sampeyan tak critani ya, komunitas kezaliman tundukane angel. Begitu juga komunitas kesalehan. Kula pun bolak-balik mantu. Kalau sudah komunitas kayak kenjeran, kayak tempat-tempat maksiat, itu adil tasfirah pantes. Pantese adil kondom. Begitu juga wis dadi komunitas Sunan Ampel. Adol kondo berapa entes pantese adol tas tasbih. Lah dalam dunia netral kayak tanah-tanah pinggir ratan ning Bojonegoro teng Rembang itu kan jenenge netral. Paham ya? Cepet-cepetan sing menciptakan komunitas. Manung suge-suge wajib wajib tuku tanah ning pinggir-pinggir. Kula ije eling, kula crito nggih, mboten kultus niki kula crito. Tanah perbatasan Pantura itu dulu milik Mbah Mat. Mbah Mat itu mbahnya Ki Memun. Walhasil walawal zaman diwaris oleh cucunya namanya Gus Ali. Itu ketika Mbah Khim dulu abahnya Gus Ali itu mau dijual itu tidak boleh. Aku adol tanah ning Cina iku atok mati. Logikanya jelas. Mbah Mun juga sering bilang gitu. Nek ana wak kaji ape kaji nganti tanahnya didol wong ra Islam niku, kuwi atok ra kaji timbang adol tanah ning pinggir ratan mbok dol wong ra Islam. Mbah Khim nanti dawuh teng kula karena saya santri beliau juga. Ya perbatasan didol ning gone wong ra jelas ya. Nek sampeyan dadi prostitusi sing dosa sapa? Akhire Mbek Gus Said digawe warung Pantura, ana musolane. Ya santri mlebu metu ketunan kualik lah pokoke santri. Kadang ya ana sing bawa Alfia senajan sampe rokok dangak-dangak tapi cekelane jek Alfia. Karena itu perbatasan potensi dipakai maksiat tinggi sekali, tinggi apa? Tinggi sekali. Jadi wong Islam kudu diperhitungkan, faham ya? Gadan apa? Ini kanca kula nembe kanca kula, Gus kula nek ndek dhuwit niku wis los-los ning terminal ya tak tuku. Tapi nek tuku sitok kok tak urung siar Gus. Mbok kula nek tuku langsung telu. Ya cocok. Kula nembe kiai, kula ini termasuk kiai humul, artinya jarang tampil di depan umum, tapi pangeran sayang kula. Lha yana wong seneng kula. Kula wong suge-suge seneng kula nggih kathah. Artinya kula ya tetep ora basa-basi, kula mboten seneng kumpul wong suge. Nek dolan tenggeng kula tak ngel-ngel tenan.

Orang melak-melak piye? Iku asal usulnya menggodekne pelang-pelang ra mikir kok orang melak-melak piye. Itu akibat dekne ora tau gelem paham. Begitu juga masalah wong soleh. Niki fatwa muhar. Wong soleh iki kudu menarik. Jo sampai wong dolim ku ramah. Pengedar narkoba, wong-wong pengedar barang-barang gak bener. Niku rak ramah-ramah. Lagi ini merengut terus. Akhirnya wong ahli maksiat menarik, kiai ini gak menarik. Ku ya lara, agama sampean ya lara. Mane ana ayat fa bima rahmatim minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidzal qalbi lan faddu min khawli. Fa'fu anhum. Paham ya tadi. Fabima rahmatim minallahi lintalahumat. Atas rahmati Allah, kowe ku ambek wong sing apik. Umpama kowe ku wong wangkot, wong sombong, mesti wong bubar. Wong sekarang tuh kedoliman tuh punya sistem. Misalnya sistem marketing, sing dadi PR, public relation mesti wong ayu, setengah blodor, wajib ramah. Paham ya? Lah sementara wong soleh, sing tukang nyoko pengajian, wis jenggoten kupereng. Merengutan itu kan terus komunitas kedoliman di daya tarik komunitas kesalian di keangker keangkeran itu ya rapati cocok cara kulon memang tidak harus diganti perempuan ramah gitu maksudnya si goten itu rasa kereng tuh wong wis wedi wong kiai wis salamane dikuwawal wong kesangar-sangar lah iya kira-kira wong cek gelem salaman di kiai cek lumayan utar ampun. Paham ya, jadi guru-guru kulo riyen gak ada fatwa ngoten sehingga tanah-tanah teng perbatasan ini alhamdulillah yang miliknya keluarga Kiai Sarang ya masih miliknya dan sekarang dipakai warung. Hanya dipakai warung itu ya fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah ya ada musala, ada komunitas santri, bocah ngalor ngidul nggawa alfiah, nggawa takrib, mbok paham mbok ora pokoke digawa ngalor ngidul, mbok ape ngaji, mbok ape mlaku-mlaku sing penting kan komunitasnya kesalih kesalian. Ya kaya wong sira nampil nggawa tasbih. Mbok pas bingung mbeling pangeran ya ora jelas penting sing digawa kantas tas be. Mesti digoleki ku aneh-aneh. Wong niat wiridan kok mboten sing kayu setigi. Lah nek setigi ora bedane apa? Padha-padha eling Allah Subhanahu wa taala. Nek masalahe kan wis percaya magic to. Wah wiridane kayune kudu khusus. Iku ajaran apa meneh? Lah aneh-aneh ngomong. Mun kula tersaken ngene iki sing tentang Nabi Muhammad. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wabil haqqi lan kelawan gawa kebenaran atau kelawan kebenaran anzalnahu nurana ingsun hu ing Qur'an. Ail Qur'ana tegese ing Qur'an. Wabil haqqi lan kelawan kebenaran al mustami dikang mung apa Qur'an alih ing atas sihat. Nazala tumurun apa Qur'an. Kama anzala kaya oleh awal nurana sapa Allah. Lam yak tarihi tabdilun. Ora anyar teko ing Qur'an apa tabdilun apa pergantian. Wa ma arsana orang utus ingsun ka ing sira ya Muhammad Muhammad ilang basyiron kecuali ngekei berita seneng. Man ing wong amanah kang iman sapa man dikei berita seneng di jannati kelan swarga. Wa nadhiran lan ngekei ancaman atau peringatan man ing wong kafara kang kafir sapa man dikei ancaman peringatan binari kelan neraka. Wa Qur'anan lan ing Qur'an mansubun bi fi'lin yufassiruhu farokna. Kelawan fi'il yufassiruhu kang nafsir apa fi'il ku ing dawuh Qur'anan farokna. Nurono perenco-perenco ingsun to nurono bertahap ingsun hu ing Quran. Nazalnahu tegese nurono ingsun hu ing Quran mufarraqan halih bertahap. Bertahap fi isrina sanatan ing dalam masa 20 taun. Aw wasalasin utawa ditambah 3. Ini ku teng Mekah 13 taun, teng Madinah napa 10 taun. Litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad hu ing Quran ala nasi ing atase manungsa. Lah iki nunjukno mulane wong alim ra mulang dosa. Mergo tujuane Quran diturun aku litakro ahu alan nas. Jadi uzlah itu haram. Uzlah itu tengah tiktok. Buatan usah fisik. Wong alim itu haram uzlah. Nak orang alim lah, gak pati ana gunane. Tapi nak, macam malam mulak malah biru tu malah. Nak wong alim uzlah itu jelas haram. Mergo awalnya Quran turun litakro ahu alan nas. Kudu diwaca ana ning manusa. Meskipun atine kudu uzlah. Lan atine ra uzlah ge keliru. Wong kok gantung mek menu. Gatus kula ngaten nggih mulang jenengan tapi arep-arep rahmat ya sanging Allah bintu tapi arep-arep rahmat kemenso. Litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad macakno sira Muhammad du ing Quran alan nas ngene iki jelas ngene alan nas ing atase menungsa. Alam sing ing atase tenang-tenang utawa ing atase napa iki bertahap. Mahlin tegese bertahap. Wa tawa'udatin nan tegese bertahap. Liyabamu supaya paham sapa nas du ing Quran. Wa nazalan lan nurun ing sunduk ing Qur'an tanzilan kelan turun tenan. Turun sing sithik-sithik, se'an tegese sithik-sithik badhe se'en sause sesithik sing liya. Ala hasabil masalihi menurut kadar kemaslahatan. Kulo ngucap sira Muhammad dikufari Makkah maring kafir Mekah. Aminu bihi aulad min. Iman sira kabeh bihi kelan Qur'an aulad min utawa iman sira kabeh. Tahdidun lahum ta iki dawuh iku ngekeki tahdid lahum maring kufar. Tahdid maknane mlulu cara. Innal ladina satamung akeh utukang den paringi sapa ladina alilma ing ilmu. Ming qabli saking sedurunge turune Quran, qabla nuzulihi tegese saking sedurunge turune Quran. Wa hum ta alladina mukminu ahli kitab, iku mukmine ahli kitab. Idza istana likane den wacana apa Quran alihi ing atase ahli kitab. Ya khiruna mongko padha sungkem ta padha iki iku namane jungkel, sungkem sapa ngake lil atqan. Maring pira-pira napa niki namane? Niki jamu ana sing dige jenggot apa namane? Dagu, janggut nama. Dagu, sujatan khali sujud. Janggut atau dagu. Waya kulunan pada ngucap sopoh ngake subhanah robbina kelahan posuci pengiran kita tanzihan lah. Bersihna lagu maring Allah anful fil wa'di sangin yulayani janji. Ini sedunia kelakuan khufafatul. Kana ono po wa'di robbina po janjini pengiran kita binusulihi kelawan turuni Quran. Wabak di nabilan kautusikani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku lamak ulan yaktine dilakoni atau mesti terjadi. Waya khiruna lan podo jungkel atau podo bernop sujud sopo ngake lil adkon main pura-pura dagu. Yap kuna hale podo nangis sopo ngake adfun bisya dati sifat. Waya zidun lan ambayo po Qur'an yang ngake il Qur'an khusu'an yang khusu' tawadu antik setahki tawadu lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Buat niku bahasan sujud ini, saat ini bahasan dia. Wakana lan ono sopo kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam yakulu iku dungo sopo Nabi ya Allah ya Rahman. Jadi kanjeng Nabi nak ndonga ngendikan ya Allah ya Rahman. Faqalu moko padha ngucap sapa wong musyrik. Yanhana nyegah sapa Muhammad nak ing kita anak budak ilahe. Muhammad ora mutu tenan. Kita ora oleh nyembah pangeran loro. Wa wa te Muhammad ya tu nyembah sapa Muhammad ilahan akhar yang pangeran liya. Mergo Nabi muni ya Allah napa? Ya Rahman. Untung Nabi muni mok loro tok. Muni 99 malah kakuatir. Ayo untunge Nabi muni ya Allah ya Rahman. Mergo maca asmaul husna jare pangeran loro ora oleh. Apa meneh 99. Wah, sepaya. Jadi, yanha anak-anak budak ilahen bahwa yaitu ilahen apa? Akhir. Yakulu dungo sopa Nabi ya Allah ya Rahman. Terus dari wong kafir, yanha anak-anak budak ilahen. Nyaga sopa Muhammad yang kita anak budak yang ibadah kita ilahen yang pengeran loro. Tawa wahatnya utai Muhammad uyat uyu nyembah sopa Muhammad ilahen yang pengeran akhir. Yang kangen dia mau sertane ilah sing wis mateng. Berarti sertane Allah. Fana zala mengkotumurun apa kulit Allah awit ur Rahman. Ayam ma tadu'u falahul asma'ul husna. Kul ngucapa sira Muhammad lahum maring kufar udunga sira kabeh Allah ing Allah. Awit uta donga sira kabeh Rahman ing Allah sing Rahman. Samuhu tegese jenakno sira kabeh uta nyebuta sira kabeh ing Allah bi ayyihima kelawan sebutan Allah utawi Rahman. Auna duhu utawa donga sira ing Allah bi antakulu ya Allah ya Rahman. Ayam ma eng diwai maza idatun ayah hadin eng diwai Allah taala fatrahman tat ugawe dungo siro fawa mukote dungo hasanun bagus dalam ujuk nala hada ing atas iki apa dawuh falahul asmaul husna Allah gabungan nama-nama sing agung ilmu sama hati kese sing diarani napa asmaul husna atau penunjuk asmaul husna wahadani uta awalan rahmanu min hagi setengah sanging al asmaul husna fa innaha mengkosatan mi al asmaul husna kama fil hadis. Ini tenan. Jadi kalau mungkin baca ngaji langsung ni supaya ini di rumah tenan ni mungkin bermenangi waktu ni. Kama fil hadis ku Allahu ladzi la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Ini termasuk sifat paling diulang-ulang. Sifat Rahman ngalain apa? Rahman paling banyak diulang. Al-Malik, zat sing miliki. Niki kalau terangno secara syariat mawon. Kalau secara hakikat itu selain sampean ramah kombe tak pikir ya rapas. Ngaji publik, ngaji apa? Publik. Al-Malik itu pemilik sejati. Nggih kados wau, kalau dari awal kowe ndek dhuwit yakin iku dhuwite Allah, tentu untuk mengeluarkan juga mudah karena kita yakin Al-Malik adalah milik Allah. Kula niku nate pernah nggih ngaji teng Yogya cerita. Kanjeng Nabi pancen ketara, nak nabi pancen ketara, ya nabine pangeran maksudnya ora nabine negara, ora nabine konstitusi negara nabine. Nabi itu nate dawuh ngeten. Ini secara syariat, secara fikih, secara syariat. Ada tiga hal yang manusia itu memiliki bersama. Satu itu air. Nggih, terus pekar al-usbu. Nggon panggonan, nggih, wal kala. Sing kula perlu terangno ten mriki air. Nggih napa? Air. Saya itu pernah didebat saat di Jogja.

tukang muksa al mutakabbir tur sing sombong, sing sombong sing tukang muksa, artine kehendak Allah pasti terjadi. Al-Khaliq sing menciptakan. Lale iki kula tak crito tapi aja lebokno ati, haram kok lebokno ati. Lebokno utek tok ora salah lebokno apa? Ati. Mergo iki urusan senam otak, dadi ora senam mati tapi senam napa? Otak. Kula nak ngomong lebokno ati iki marjane urusan munajat, urusan salat nonton lebokno ati. Iku urusan senam otak. Lale lebokno utek tapi ora salah lebokno napa? Pangeran iku zat sing menangan sing sombong. Iku wonten crito, wong Mu'tazilah debat dengan ahli sunnah. Cara Mu'tazilah apik iku kersane Allah, nek elek iku karepe manusa ta setan. Kok gak mungkin Allah sing ngutus keapian ngarepno keelekan. Nang kok ora diutus tapi ora bakal terjadi. Misalnya Allah ngutus Abu Jahal ben iman. Tapi Allah gawe Abu Jahal iku kafir. Karepe tetep kafir wong dhekne gawe kafir. Daripada ora jelas ngono jare Mu'tazilah, nek apik kersane Allah, nek elek karepe Abu Jahal. Terus jari ini ahli sunnah, cara ahli sunnah itu kan pakem khairihi wa syarihi minaw api elek api kersani akhirnya mutci bantah fakaifa aroda amron wanahahu wanaha amron wa aroda. Bagaimana mungkin Allah itu melarang sesuatu sementara menghendaki atau menghendaki sesuatu sementara dia melarang, kan paradok. Jari ahli sunnah saya ingin ini keapian mek kene donya iku akeh endi? Jare Mu'tazilah jujur, ya elekan. Berarti pangeran nak kolah kalah. Mergo pangeran nemu ngarepno keapian, keelekan luwe ya. Berarti kowe duwe pangeran sing kalah. Mergo duwe karep ora tau kesampaian. Mu'tazilah mikir, ya nak ngono ya sakake pangeran, maksudnya sakane kan kolah kalah. Karena kalau kita pakai mazhab Mu'tazilah itu mirip kayak mazhab Persia kuno. Ini ku Tuhan Ahroman Yazdan. Ini disebut agama Zoroaster. Ini ku ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan penerang. Akhirnya ada pergulatan Tuhan buruk dan Tuhan baik. Terus kok film kerasakti. Ya paham ya? Artinya kayak ternyanyi aneh Mu'tazilah bi ahli sunnah sing ahli sunnah yo ora iso nerangno fa kaifa arada amron wanaha anhu wanaha amron wa arada. Mu'tazilah yo ora iso yo ora trimo dekne diarani di pangeran. Mu'tazilah yo ora iso yo ora trimo dekne diarani di pangeran kalah kalah. Jika di alam raya ini ada yang tidak digedaki Allah, idzan yaqau fi mulkihi ma la yuridu, jari ahli sunnah. Berarti ning alam raya ini banyak sesuatu yang terjadi tanpa kendali itu Tuhan. Nah, pangeran ra ngersakno berarti agak melok-melok. Jebule sing pangeran ora melok-melok luwe akeh. Berarti pangeran nak kolah. Nah, daripada darani pangeran ora kalah tok muni khairihi wa syarihi minaw. Nah, jantung kita ora tau paham maksudnya minaw ku piye ora paham. Karena kita punya adab. Masa Allah ngarepno elek, kuwi ora tau paham. Mbok wali sundul langit tetep ra paham. Mergo dekne roh nak Allah layak murubil fasa. Kabeh wong Islam mak roh nak Allah ora bakal ngersak apa ngongkon barang Tapi kon meyakini khairihi wa syarihi. Jadi kita lah nganti mati ora paham. Nah sampean takoki, lho Gus piye kok ora pahamno? Lho manusa ora paham iku biasa to pancen manusa. Lah anak pangeran ora paham lagi aneh yen ora takoki tiang-tiang. Kowe kok goblok, nak jenenge manusa ora paham biasa. Mana ada urusan abot, kowe ora bojo merengut kadang ora paham sebab apa kok merengut. Kowe kadang kowe ora paham. Mau iku urusan bojo kadang kowe ora paham, apa menawa iku urusan gede, urusan penge. Ora paham itu bagian sangka kudrahe manusa. Ora usah nyesal nemen-nemen. Paham? Ya? Justru kowe maksa paham iku jenenge sombong. Mung bakate ora paham kok maksa napa? Paham. Mulane ulama-ulama riyen sering ngendikan min ilmir rajuli ayyakula lima la ya'lam wallahu a'lam. Termasuk wong alim ciri utamane nek ora roh muni wallahu a'lam. Mulane Imam Suyuti mau resiko. Imam Suyuti ya roh kaya Yasin ana ulama sing nyikat ya ayyuhal insan ya roh dene. Tapi daripada resiko muni Allah a'lamu bi muradihi kidzalik aman dene. Sakjane ya roh, masa sa Imam Suyuti ora roh. Yasin wono sing nafsiri ya ayyuhal insan toha ismun min asma'ihi sallallahu alaihi salam. Tapi Imam Suyuti mau resiko soalnya ngerona ngono-ngono iku ya Allah alamu bimuradi bila kadang ya ada kiai sing sinis wes suwe. Lah ya ora iki sisine ger maca. Ah wis suwe ora ngono. Tapi cari Imam Suyuti cek sugeng. Lah timbang kowe nebak sok intelek apa mesti bener e? Pangeran jenenge tebak-tebak. Ban, bangune kupon tapi. Lho kowe nafsiri Yasin ya ayyuhal insan iku tebak-tebakan apa yakin nak bener? Tebak-tebakan bangune pangeran kupon tapi bagian apa? Tebak-tebakan. Lah niki penting ya kula aturaken, makanya itu ora usah lebokno ati, nggo senam otak. Nggih senam napa? Otak. Dadi koyo debat ahli sunnah mbek Mu'tazilah. Nu rame. Nganti sakniki. Nganti sakniki keyakinan ahli sunnah pokoke khairihi wa syarihi minallah. Nak takoki tapi masa Allah ngersakno barang elek. Wowo alam ngono tok jaban. Paham ya, alam menangan. Napa? Menangan. Dadi bang muni aku ora paham kan sawangane ndekne goblok. Lah namune pangeran pinter wis bar. Napa? Makanya ada min fikhir rojuli ayakula lima layak lam Allahun apa? Alam jadi malah walatak huma lay salakafihi ilam. Nah kira-kira tak faham adam. Wong sak Nabi Musa mau keliru dia mau pengiran. Kaji Nabi kan? Kan Nabi Muhammad tau pede dinyak pengiran di salah. Nabi Musa nu pidato tentang Bani Israel. Nabi Musa Nabi paling melepuk paling apa? Melepuk. Wonten tiang Bani Israel tak. Man a'lamur rajuli. Wong paling pinter sak iki sinten? Jabe Nabi Musa anak ya aku. Lah niku tengene hadis-hadis sahih pangeran tersinggung. Islam yaruddal ilma ilaihi. Tengene kitab-kitab diterangno Islam yaruddal ilma ilaihi. Kudune pas ditakoki ngono Nabi Musa muni sing paling pinter pangeran. Pangeran tersinggung. Akhire pangeran, "He Musa, innali abdan wa a'lama minka." Aku duwe wong sing luwih pinter timbang. Nabi Musa cek triwono apa kok lebih pinter timbang dekne. Kula saged ketemu Gus. Gadene cek kepen ngetes. Dadi dekne goleki ora rapi tunduk asline. Kepen napa? Ngetes. Kok ana wong lebih pinter timbang napa? Dekne. Ku apa de? Dijak senam otak, jak tebak-tebakan kalah dekne beda-beda. Sak urip-uripe dijak tebak tebak-tebakan. Tapi Khidir anjing tukang terus iki koyo pemain koyo itu sirkus otak ngono senam napa? Otak. Cuma ini ora sirkus koyo macan tapi sirkus napa? Otak. Dijak mlaku-mlaku ning laut. Perahu ini tumpangan, melaku-melaku suwi. Misalnya coron di Surabaya, apa ini Madura? Kere ragu duwe. Nabi Musa sampai Khidir pada kere ini, pada ragu apa? Duwe. Sekuere ketemu kere, wajan itu dites tenan. Mulanya nganti saya jadi mitos. Jadi utama wong melaku-melaku toreko budura sangu, ya no mitos. Yang berkata Nabi Musa pas dididik Nabi Khidir, syaratnya raulah apa? Sangu. Raulah bukan berarti raduwe loh. Disini raulah loh. Hasil akhirnya melaku-melaku. Coron ini apa nyebrang pulau. Sono wong larat sak. Monggo nak badhe numpang. Nabi Khidir seneng ya yes, numpang, nyer nanti dhuwit. Barang numpang, tok tengah perjalanan praune dirusak. Ambek nyawa Nabi Khidir. Nabi sang guru digratisi jek ngrusak napa? Prau. Wis digratisi jek ngrusak napa? Prau. Sejarah Nabi Khidir sampe tak omongi, kowe iku ora level lem memahami aku. Inna kalantas tadi mak ya napa? Sabro. Cek dinya wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubro. Ilmu ora cukup go memahami aku. Siapa ane terjemahan bebasnya wa kaifa sebuti tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubro. Siapa ane ilmu ora cukup go memahami apa? Meneng enak iki sekali. Bareng tenan jebule nang tengah perjalanan ku ana perompak nggih, ana perompak, ana rampok. Kabeh perahu sing apik-apik ku dirampok. Mergo nak barang apik menarik. Pas perahu ini Nabi Khidir, perahu panjang rusak, akhirnya dilolos no. Faham ya? Itu yang disebut Ammas safinatu fakanat ismasakina ya'maluna fil bahri fa'arot tuan a'iba. Mulanya perahu ini tak rusak, tak gawe ep, tak gawe ep, tak gawe rusak. Mega wakana waro'ahum maliku ya'khudu kulla safinatin husba. Mergongko ono rojo lewat instruksine ono perampok-perampok sing nak perahu apik dirampak dirampok. Mulane ulama-ulama teng tafsir-tafsir kula safinaten ay salihaten sing napa? Apik. Kowe roh tujuane tak rusak ngoten. Gara-gara bareng dicek kok rusak cara saiki wis pione ra ono. Apa-apane ra ono kan gak tertarik to. Penjahat ge butuh menarik. Akhire wis lolos-lolos gak iso tak rampok. Walhasil akhirnya Nabi Musa nyerah. Matur ya Allah pancen wonten tiyang sing luwih pinter timbang jari Nabi Khidir ora sa aku di ilmu sing kowe ra roh lha kowe di ilmu sing aku ra roh akhire satu-satu di rem-rem bae pangeran lha pangeran duwe ngoten iki Hingga detik ini pangeran masih punya sunnah tebak-tebakan. Apa yang kita alami kita tidak tahu. Misalnya kalau sering ditakuti, kena apa Gus rata-rata ngalim dan anak kiai. Kan yo adil, mosok ora anak kiai ora iso ngalim. Yo tak jawab ngeten. Ya ono anak kiai ora ngalim, cuma kadang sing kuat dadi kiai sing anak kiai. Lah ngono kuwi sak iki wong cilik Gus sampe dadi wong alim ora iso ngene. Timbang masyarakat di kiai ini wong ora anak kiai, iku wis siap sing padha-padha anak kiai. Kuwi aja mikir awak entok. Ketika wong alim ora anak kiai dadi ngalim itu sah. Tapi masyarakat ndak mesti siap lho menerima kiai sing ora anake. Kiai tenan lho ora kiai musala, maksudnya kiai tenan lho maksudnya. Artinya begini lho. Masyarakat lebih terhormat lho nggih, masyarakat lebih terhormat nak di kiai ini sing anake kiai. Sebetulnya Allah bisa saja bikin Nabi Muhammad anake Karmin Karlan, Ibrahim wa anake Sukaji tah Kanto. Tapi masyarakat lebih terhormat saat nabinya ini bernasab. Artinya apa? Allah gawe nabi bernasab yang ngergani masyarakat. Faham kenapa? Begitu juga kenapa nabi kabeh kok ganteng? Apa wong elek ra iso saleh, iso wong elek saleh. Tapi masyarakat luwih siap dipimpin wong ganteng timbang wong elek. Lho ndak itu apa tetap gak ada siri-siri ngoten tetap gak ada. Seneng anem kok mikir awam dhewe, mikir perasaane masyarakat to kowe kok ngene. Kowe ujare wong cilik kok mikir awam dhewe. Lha misale sampean duwe mursyid, go wanteng raine putih, wis kados zaman Mbak Asrori, go wanteng raine putih kan seneng. Soale gede mursyid perwite ndek pesek. Ya ndak apa-apa, beliau tetep wong saleh, tapi tetep luwe siap nak. Go wanteng raine bersinar. Faham kaya terus misalnya masyarakat wis siap darani Mbah Hamid Pasuruan Wali. Gue wanteng raine berseri-seri. Wong nyucup wis kelasnya tenan. Ya misale ku pruite ndak pesek wae aja kok. Ya iso wae, makanya nak wong ngeten ya saleh tok tapi ora usah bisi mimpin, paham ya? Artinya nek Sirapati ganteng ya saleh tok tapi ora usah bisi napa? Mimpin. Masyarakat ra mesti siap. Wes ae Indonesia lho, kowe di presiden Pak Harto tetep ana banggane mergo ganteng. SBY mergo ganteng. Jajal misalnya pinter lah, ndak welek keriting pesek. Misalnya konferensi internasional terus diwejer presiden Eropa, pendek deh. Waduh presiden gue. Paham? Dadi agak pahit takdire sing ganteng dadi presiden regani masa masa. Bukan berarti kita anti sing gak ganteng, boten masalah. Maksudnya ono hikmah ini kalau cerita, sampai lu serasa takut atau kersane pangeran kau nengok apa, gay sunnah ngono kabeh ono hikmah. Faham gitu. Dan uang gue ngerti lah, nak pangeran gue dia kerso harus dipikir, uang jadi pangeran harus suwe warai. Mari pangeran nak diwari uang gue terima. Wonten ayat yang tentang nih, kul atu alimun abuhan apa bidinikum. Pangeran kok ulang urusan apa? Agama, sing gaya agama pangeran sih warai. Lo coba misalnya itu tidak hanya ulama lo ya, presiden juga begitu. Kita tahu di presiden di Soekarno ibu bare, di presiden di Soeharto ibu bare, SBY ibu bare, akhirnya presiden Indonesia sih bare. Kan artinya ini podo-podo pinter kan kita luwe bangga ya. Misalnya kita presiden kuriteng ngendak bahasa wirang, para konferensi ning Eropa bawa pemanasan global bawa apa kan uang terus darah nih. Wah, itu akibat pemanasan global itu tidak ada. Malah nyorot kan. Dianggap kayak uang kena radiasi, wah, malah repot. Bukan berarti mereka tidak punya kesempatan, gak ada. Tapi sebagai dari soleh dewi, rasa ambisi nopo. Lebatan ini nyata, gak? Nopo nyata. Malah Allah di tradisi kabir Rasul yamin ansabi kaumi, gak mesti ganteng. Kata Said Muhammad, ulama terkenal teng Mekah, gak ganteng. Uang sadar terus. Uang rawajin Said Muhammad tu yakin ada ini wali orang, gak ganteng turunannya. Misalnya wali met, alime sak Said Muhammad. Tapi ndek pesek kowe kecewa to, penyucup kan yo. Waduh. Misale alime padha. Wes walim paham duriyah Nabi gumpang. Mbok nyucup wolak-wale yo wis kelas tenan. Jadi biadem. Wong bangga tenan, dipasang ning foto ning omah yo dadi hiasan tenan to, Pak. Maksudnya sampean ben sadar hikmahe kenapa Allah punya sunnah begi. Mboten diskriminatif mboten. Jadi boh sani gini boh yo podo sadari ngoten mawon artinya podo enak lah nak sing rapati ganteng yo mimpine aja kok jalur iku dadi wong saleh tapi gak jalur iku misalnya pakar nuklir lah ganteng gak lah pakar tua pakar nuklir lah ya pakar horticultura gak ganteng gak lah

biasanya kaya kaya namanya ini as-somadu zat sing dadi tumpuane piro-piro tujuan tempat mengadu loro kaya al-qadir ingkang kuasa al-muqtadir tegese ingkang kuasa mutlak al-muqaddim sing dhisikno kejadian al-muakhir ingkang ngakhirno kejadian kabeh niku terserah pengen al-awalu ingkang awal al-akhiru ingkang akhir maksudnya al-awalu zat sing ora ana sing awal sak durunge apa al-akhiru zat sing ora ana akhir kecuali ya Allah piyambak maksudnya ora ana akhire ampun salah makna gitu. Al-awalu maknane Allah adalah wujud awal. Al-akhir adalah Allah adalah zat yang tidak pernah akhir. Jadi al-akhir itu mriki mboten maknane Allah akan berakhir mboten. Sing menentukan segala keakhiran. Jadi Allah siapa tidak pernah akhir karena yang mengendalikan apa? Keakhiran. Adz-dzahir ingkang ketok. Nah niki bahasa ini wong sufi. Adz-dzahir ingkang ketok ingkang nyata. Jadi Allah niku nak cara tiyang sufi fakih fayah dibuhu sayun. Sampeyan nak ngaji teng hikam kan ngoten. Fakaifa yastadallu bihi fakaifa yastadallu bi asarihi alaihi wa huwa dhahirun fi kulli shay'in. Bagaimana mungkin Allah itu lebih jelas ketimbang sesuatu? Sesuatu ini ada semua itu faktor Allah. Bagaimana mungkin sesuatu ini lebih jelas ketimbang Allah? Jadi Allah itu adz-dhahir sangat jelas. Dene kowe ora pati jelas ya kena mahjub, dene kena napa? Al-batin ingkang batin, manane ingkang bersemayam. Ya bersemayam fi kulli qalbil mukmin alwali ingkang mencintai nggih dadi Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Berarti kayak kita ini dicintai Allah karena ciri utama dicintai Allah itu ada proses dikeluarkan minaz zulumat dari kesesatan apa ila. Tapi nek teng Jawa wali ku salah kaprah. Wali ngonteni wong sing sempurna. Nek sempurna sing tepakan apik ra apa-apa, kadang dudu wong aneh ngono apa? Wong aneh nyentrik berdarani apa? Payah. Sing bener wali wong bener ya wali kabeh. Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Anggere wong bener ge wali. Rasa ngenteni wong aneh-aneh. Bagus. Sampeyan kudu yakin. Sampeyan kabeh wali. Ya cuma levelnya mungkin kelas mene buah wah mbok tengah sok ae wali. Maksudnya wali kita bukan karena kita cinta Allah secara benar, ndak. Allah itu mencintai kita. Ya Allah lah yang mencintai apa? Kita. Karena Allah itu al-wadud, al-wali yang mudah mencintai. Kenapa Allah mudah mencintai? Ketika ini kanji Nabi, kue nak nyembah Allah ambek melaku, Allah nampo ambek melayu. Karena tentu ya, man takor roba ilaiya ziro'an takor robtu ilai sibron. Pokoknya Allah lebih cepat. Wa man atani yam si atai tu harwalatan. Wah ngapai sholat kok melaku? Aku awalnya ku nampo ambek melayu. Jadi Allah selalu lebih baik dari kita. Ya selalu lebih baik dari kita. Misalnya manja bil hasanati gifalahu asru amsalia. Melakoni amal apik sitok dibales pinten? 10. Paham nggih? Kuwe sedekah sithik dibales akeh. Ngendikane pangeran teks hadis kutsi wa man atani yamsi ataituhu harwalatan. Kuwe nak sowan aku mlaku, aku oleh ku nampa mbek napa? Melayu. Saking sayangi Allah ning kawula. Tapi kita kadang-kadang kan kena hijab nih mulane. Nauzubillah jangan sampai hidup kita ini kena napa? Hijab. Saya katus kulo ngaji ngeten iki kan sing kulo ulangno Quran kudune karena cinta Allah. Ora kok malah kena hijab. Seneng wong ora jelas-jelas ngene iki. Wah, akhirnya gampang kecil. Buat ngono makhluk-makhluk gaib semua iki kirim nang pangeran ngaji diulang. Wa asal usile piye? Buah ora roh semua paham ge. Pemuka sepuro pangeran ono. Al-walidat sing mencintai nggih. Al-muta'al zat sing agung. Al-baru zat sing apik at-tawwab lha niki bukti niki zat sing maringi tobat. Jadi kalaupun kita tobat itu ya karena Allah menghendaki kita dikasih napa tobat. Al-muntaqim zat sing nyiksa termasuk nyiksa tiyang sing cara mencintai Allah setengah-setengah gini ku dihilangkan halawatul munajat. Ya, misalnya kita wong soleh tapi nak wiridan rapati nyaman itu termasuk siksa nggih termasuk napa siksa. Ngendikane apa teng hadits kutsi ana wong saleh kok ora nyaman saat wiridan iku siksaku paling gedhe. Dadi misale ana wong saleh tahajud kok ora isek, kok ora mahabbah, iku termasuk siksane Allah paling gedhe. Mulane ketika niki hadits kutsi termasuk siksaku ning para waliku nak wis munajat ning aku rapati manis gak patinya nyaman. Ciri utama wali itu munajat menjadi kenyamanan tertinggi. Ya kayak kanjeng Nabi wa qurratu aini fis salat.

Ya kula anggere donga niku nggih Gusti urip kula ditakdir saged ngurmat Quran. Mboten nate kula donga njuk dhuwit. Kula ndonga njuk haji pun mboten nate. Soal pangeran akhire ndadekno kula nate temekan Madinah wae urusane pangeran. Lalah makome mun ngoten niku, malamanan mingka alaika, walakin manan mingka alaina tadi. Wah itu luar biasa tingkat iseknya itu, napa? Isek. Walladzina amanu asyaddu hubbal, tingkat iseknya itu tinggi. Yang kanjeng Nabi badhe kapundhut niku lafadz yang terakhir karena beliau seorang tokoh, beliau sempat ngendikan ummati an-nisa. As-shalat napa? As-shalat. Sebagai khas tokoh, beliau memang memperhatikan nasib perempuan, nasib salat dan nasib ummi. Tapi lafaz terakhir yang didengar Aisyah sing min ajiji sadri dari gelora dadane sinten Kanjeng Nabi. Ternyata mu Allahumma arrafiqal a'la. Allahumma arrafiqal a'la. Ya Allah, engkau teman terbaik, teman tertinggi. Rafiq maknane kanca. Terus jare Aisyah, Fatimah sak bala-balane sing nggone Kanjeng Nabi. Idzan la yahtaruna. Nabi serat tertarik begitu. Jadi lho niku riwayat hadis kok. Idzan la yahtaruna. Wah, nak ngene ya jelas milih berangkat. Lho itu kan luar biasa. Ternyata Nabi tidak ngeluh sama sekali. Malah bangga kelihatan berseri-seri, berbinar-binar ke Allahumma arrafiqal a'la. Terus terus do miris putus asa wis Aisyah CS. Pas muni Anisa umati kan kesane jek Nabi jek buta urip lah ape dakwah meneh mbok piye ngono pokoke kesane jek jebule terakhir ngendikan Allahumma arrafiqal a'la. Rafiq maknane kanca sejati, ala-ala sing luhur. Intine Kanjeng Nabi milih berteman, bergabung dengan Allah. Terjare Aisyah, idzan la yahtaruna. Wah, nek ngene wis dadak tenan, gak milih kita. Kita-kita ini sudah menarik. Gak napa? Ora koyo kowe, kowe mati ndi putuku, ndi anakku, bengak-bengok. Wong ape cerita Tegal penceng gegere ra karuan. Ape nerano sapi kuru kok gegere nganti ape matek digowo. Ape nerangno posisi sapi kuru wae iso sapa? Dol-dol urip. Islam mulai bayi kok ora happy ending. Oh Islam mulai bayi kok ora happy napa? Endeng ape mati geger ngundang anak putu perkara nerangno sawah penceng ampe wedhusku. Sopo wis. Alafu engkang akeh welak akeh nyepurane Ar-Rauf engkang ulas Malikul Mulkitur dadi rajane Raja Dzuljalali kang dikagungan wal ikram. Al-Muqsitu jami' al-Muqsit ingkang adil al-jami' ingkang jami' ingkang komplit al-Ghaniyyu ingkang sugih al-Mughni ingkang nyugihno al-Mani' ingkang napa ingkang jaga adzur ingkang maring bahaya an-Nafi' ingkang maringi manfaat an-Nuru ingkang dadi cahaya al-Hadi ingkang penunjuk al-Badi ingkang agung ingkang indah al-Baqi ingkang abadi al-Waris ingkang marisi dunya ar-Rasyid ingkang rasyid sing bener as-Sabur ingkang akeh sabar rawuhi bi qala ta'ala wa la tajra lan ojo banter-banter sira fi salatika kelawan donga sira dikira ati katik siklan wacanan siro fiha ing dalam sholat faya semau kamu kau kurungu ing siro sopa al-musyrikun faya subuh kamu kau misai sopa musyrikun ga ing siro waya subuh lan misai sopa musyrikun al-Qur'ana ing Qur'an wa manan wong ang zalau kang kurungu sopa man sopa manhu ing Qur'an wala tu sofit lan ojo london siro itu siro sir london siro fiha kan sholat yang tafi asubu yang ala manfaat sopa asabuka sopa konco-konco siro wab tahilan gawiyo sedengan siro iksit tegesi sedengan siro bena dalika antarane lontan banter bena dalika jahri wal mukhofa antarane banter lan lontan sakilan ing dalan torikon ing dalan wasaton ing tengah-tengah wakulan ngucapo siro ngini alhamdulillah otis kabani puji kulilai kagungan awala dirupani dalam ya takhid kang orang ngalap sopa ladi wala dan ing anak wala kutna kunan orang iku laru kedila di sopa syarikun sopa mitra sopa sikutunan fil mulki ing dalam kerajaan kerajaan fil uluhiyati tegesi ing dalam kepengeranan walam yakun lan ora ana ilahu kedhe sapa Allah iku lahu kedhe Allah sapa waliyan sapa penolong yang suruh kang nulung sapa walihu ing Allah minadzuli krana kehinaan apa ora butuh pertolongan dari kehinaan mergo Allah semulya terus elam yadillah tegese ora ina sapa Allah fa tahaja mongko butuh sapa Allah ila nasirin maling penolong ora ngarah wa kabbirhu takbir lan maca takbir sira takbiran kan takbir tenan azimhu tegese ngegumno sira ing Allah azmatan kelawan keagungan tamatan kang sempurna anit khodil warati sang ngalap anak wasyariki lan mitra wa sekutonan wa dhuwe gahina wa kulimalan sekabiane perkara layali ku kang ora patut apa mabi kan Allah taala wa tartibul hamdi uting urutna pujian ala dalika ing atase mengkono-mengkono kabeh kuwi dalalah dikrana niku ala ana ing atase sabene apa iku al mustahiku sing ngakaki di jamil mahamidi mare sekabiane pira-pira pujian dikamati dadi krana sempurna dadi Allah taala wa tafarrudihi lan keesaane Allah fi sifati indam pira-pira sifati Allah taala Rawang riwayat nasofa al Imamu Ahmad fi Musnadi an Mu'ad al Juhani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anu kana iku ayatul izyuti ayat keagungan iku alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun nadzuri wa qabtu takbir ayat wa alam. Allahu akbar.